الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، yang masih menjelaskan tentang permasalahan yang keenam, yaitu jenis-jenis jual beli yang terlarang. Dan kita memasuki poin yang kelima, yang menjelaskan tentang jenis-jenis jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bai'ul 'inah, jual beli secara al-'inah. Wasuratuhu, dan bentuk jual beli yang dimaksud dengan jual beli al-'inah, ay yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi thamanin ma'lumin ila ajal. Seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain. Kita permisalkan A. Si A menjual barangnya kepada si B bi tsamanin ma'lumin ila ajal, dengan harga yang telah diketahui sampai ajal, sampai waktu tertentu. Dia menjual dengan kredit sampai pada waktu tertentu. Misalnya menjual jam tangan. Si A menjual jam tangan kepada si B dengan harga 1 juta rupiah. Namun bayarnya nanti 2 bulan berikutnya harus lunas. Jadi dia menjual secara kredit. Thumma yashtariha minhu al-ba'i'u bi thamanin hadirin aqall. Kemudian penjual itu tadi, setelah dia menjual barang tersebut, dia membeli kembali. Dia membeli kembali dari orang yang telah membelinya tersebut bi thamanin hadir, dengan harga kontan, harga cash, aqal yang lebih murah, yang lebih kurang harganya. Jadi setelah dia menjual, saya menjual barang ini, jam ini kepadamu, bayaran nanti 2 bulan, harganya 1 juta. Setelah terjadi transaksi, maka penjual tersebut setelah dia mengatakan kepada si B yang membelinya, setelah dia menjualnya, setelah itu dia mengatakan saya beli lagi. Yani si B tersebut kembali menjual jam tersebut kepada pemilik pertama, yaitu si A. Saya membelinya kepada kamu, saya menjualnya kepadamu, kata si B, saya menjualnya kepadamu dengan harga 800 ribu kontan. Kata si penjual pertama yang sekarang statusnya sebagai pembeli, dia mengatakan iya, saya beli dengan harga 800. Harga 800 kontan dikasih 800 ribu. Maka jam tersebut kembali kepada tangan pertama. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ath-thaman al-awwal. Maka nanti setelah dia akhir batas waktu pengkreditan tersebut, maka si pembeli membayar dengan harga yang pertama, 2 juta. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bai'ul inah ini bagian dari transaksi riba. Sebenarnya asalnya itu bukan jual beli. Asalnya bukan jual beli. Tapi keinginan si A untuk mendapatkan keuntungan. Asalnya itu adalah pinjam meminjam. Keinginan si A ingin mendapatkan keuntungan dari pinjam meminjam. Sebagaimana kita ketahui ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, harus dibedakan antara akad, ya, pinjam meminjam al-qard, dengan akad jual beli. Akad jual beli silakan mengambil keuntungan, diperbolehkan. Seorang menjual lalu dia mendapatkan laba keuntungan, silakan, tidak jadi masalah. Wa halallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Tapi riba ini tidak diperbolehkan. Di antara bentuk riba adalah memberi pinjaman kepada seseorang dengan persyaratan pada saat kembali pinjaman tersebut kembali kepadanya, maka dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan nilai yang lebih tinggi. Kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, si B ini membutuhkan uang. Dia membutuhkan uang 800 ribu. Datanglah dia kepada si A. Lalu dia mengatakan pada si A, saya membutuhkan 800 ribu. Kalau si A ini mengatakan, saya berikan kepada kamu 800 ribu, nanti 2 bulan kemudian kamu bayar kepada saya, batasnya 2 bulan, bayar kepada saya 1 juta rupiah. Itu jelas nampak ribanya. Iya kan? Karena pinjam meminjam dengan mengambil manfaat. Ini riba. Pinjam 800, kembalinya 1 juta. Maka dia ingin menggunakan hilah, mencari cara tipu daya dalam bentuk jual beli. Pada asalnya pinjam meminjam sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Ya, namun terlalu transparan cara-cara ribawi yang seperti ini. Maka dia ingin membuat hilah. Hilah itu dengan cara jual beli inah. Jadi penggambaran seperti jual beli. Akhirnya dia mengatakan gini aja. Ini saya punya jam tangan. Jam tangan saya ini saya jual kepadamu 1 juta. Ya. Bayarannya nanti. Gampang, nanti 2 bulan berikutnya. Nah, setelah kamu membelinya, nanti saya beli kembali. Tapi dengan harga lebih murah, 800 ribu. Saya bayar kamu dengan kontan. Gimana, sepakat? Ya udah, sepakat. Maka dia berikan jam tersebut kepada si pembeli dengan harga 1 juta rupiah. Dia membelinya 1 juta rupiah. Setelah terjadi transaksi, sudah, transaksi kedua. Yaitu si pembeli tadi berstatus sebagai penjual, menjual barangnya kepada penjual pertama dengan harga 800. Jam kembali kepada pemilik pertama, uang 800 ribu telah dipegang oleh yang si B ini. 800 ribu telah dipegang. Tapi dia punya hutang 1 juta. Jadi sama kan? Sama sebenarnya. Tujuannya pinjam uang. Tapi si lintah darat ini ya, menggambarkan dalam bentuk jual beli. Al-Ina. Nah, dia meminjam 800, nanti 2 bulan berikutnya kembali 1 juta. Riba. Ini yang disebut jual beli al-Ina. Dan ini yang disebut pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang bai'ut taqsid. Falhasil ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang adanya dua, ya, ada dua transaksi dalam satu jual beli. Yang dimaksud adalah jual beli secara inah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini contoh yang pertama. Ka'an yabi'a ardhan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Ini contoh yang beliau sebutkan. Seperti seseorang menjual tanah dengan harga 50 ribu. 50 ribu ya maksudnya mungkin real gitu. Ya, atau 50 juta kalau di Indonesia. Tapi di sini 50 ribu ya, 50 ribu real. Yadfa'uha ba'da sana. Di mana dia akan membayarnya, melunasinya tahun berikutnya, yakni setahun. Thumma yashtariha al-ba'i'u minhu bi 40 alfan naqdan. Kemudian setelah itu dia penjual itu membeli kembali miliknya tanah tersebut naqdan dengan cara kontan, ya, secara cash 40 ribu real. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si as-sana. Sehingga yang tadinya pembeli pertama dia punya tanggungan 50 ribu yang di mana dia akan melunasinya, membayarnya di penghujung tahun. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, akhirnya dia mendapatkan uang 40 ribu, tanah kembali kepada pemilik pertama. Nanti dia akan melunasi hutangnya tersebut pada tahun yang berikutnya sebesar 50 ribu. Ambil 40 ribu, kembalinya 50 ribu. Itulah hina. Dan itulah riba. Wasummiyat hina, dan disebut al-hina, jual beli hina. Karena al-mushtari ya'khudhu makana as-sil'ati 'aynan, sebab pembeli mengambil kedudukan barang dagangan tersebut itu sendiri. Yani dia mengambil kembali. Penjual menjual barangnya lalu dia membeli barangnya itu sendiri. Ay naqdan hadiran. Disebut 'ayna dari kata 'ain, 'ainul mal, barang itu sendiri. Dari penjual dikembali pembeli, pembeli penjual. Nah, penjualnya jadi pembeli. Naqdan hadiran, secara cash dan hadir pada saat itu. Wa hurrima hadzal bai', dan jual beli yang seperti ini haram. Li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Sebab ini adalah merupakan tipu daya, hilah yang mengantarkan seorang kepada riba. Riba tapi dipoles dalam bentuk jual beli. Walhamdulillah syariat ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, mereka menghukumi, yakni para ulama menghukumi sesuatu tergantung kondisi dari sesuatu itu. Mereka tidak melihat kepada nama, namun inti dari hakikat sesuatu itulah yang mereka hukumi. Kalau sesuatu itu dinamakan dinamakan dengan nama yang lain, misalnya pengambilan faedah atau dianggap sebagai bunga, kalau dalam bahasa Arab disebut faedah, kalau itu riba-riba meskipun namanya bagus. Kalaupun dinamakan persahabatan, perkenalan, setelah diteliti dalam syariat dihukumi zina, maka itu zina. Apapun namanya, kalau dia memiliki sifat-sifat yang dengannya syariat ini mengharamkan, maka itu haram. Meskipun dinamakan jual beli, meskipun dinamakan persahabatan ta'aruf, meskipun disandarkan kepada Islam, ini musik Islami, ini khamar Islami, atau yang semisalnya, haram-haram. Demikian pula jual beli inah, orang mengatakan jual beli, tapi setelah diperhatikan, nah ini pada hakikatnya praktek riba yang terselubung. Ya, asalnya pinjam meminjam, namun ditutup, digambarkan seolah-olah itu adalah jual beli. Barang itu kembali kepada pemilik pertama, lalu seorang pada hakikatnya dia meminjam dan akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan nilai yang lebih besar. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan cara inah yang telah kita sebutkan, wa akhadtum adzab al baqar, dan kalian menarik ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, dalam riwayat yang lain, wa raditum bizar'i, dan kalian ridha dengan pertanian kalian, yakni kalian terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada harta, lebih mengurus peternakan, pertanian, daripada mengedepankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tiba waktu berjihad, kalian tetap sibuk dengan perekonomian kalian. Wa taraktumul jihada fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallatallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kalian kehinaan, dan itu tidak akan terangkat. Kehinaan itu terus kalian berada dalam kehinaan hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wal hasil ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati. Kadang-kadang terjadi praktek ribawi dalam keadaan seorang tidak sadar, ternyata itu adalah merupakan bentuk riba. Merupakan bentuk riba. Ya. Tanpa dia menyadari. Dari sini pentingnya ilmu, talabul ilm, agar kemudian seorang mengerti bagaimana cara jual beli. Termasuk di antara yang sering dilakukan seorang tanpa sadar, ketika dia pergi ke toko emas, lalu tukar menukar emas. Dia ingin menukar emas, anting, atau cincin, atau gelang, atau kalung. Misalnya 2 gram ditukar dengan emas yang beratnya 1,5 gram misalnya, tapi lebih bagus. Yang 2 gramnya antingnya putus misalnya, atau ada yang rusak, tapi emas juga. Nah, lalu terjadi tukar menukar, berbeda timbangan. Maka ini riba. Banyak di antara kaum muslimin melakukan praktek seperti ini dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia terjatuh ke dalam praktek riba yang diharamkan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan untuk memerangi mereka. Oleh karenanya, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, jual beli al-inah dan yang semisalnya ini penting sekali untuk kita fahami, agar kemudian kita terselamatkan, demikian pula keluarga kita, mereka tidak terjatuh ke dalam praktek-praktek riba tersebut. Baik, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.